Dan ia murka bagi kalian tiga hal. Qila wa qala, katanya dan katanya. Wa kathratus su'al, dan banyak meminta. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Diriwayatkan Muslim, Malik, dan Ahmad rahimahumullah. Rawi yang ada di dalam hadis ini, kata Syekh, adalah sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi, dari kabilah Daus. Beliau sahabat yang sangat mulia, dan hafidhu as-sahabah, hafidhnya sahabat, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari semua sahabat yang ada. Hal ini dikarenakan karena beliau radhiyallahu taala anhu telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari Ahlus Suffah, yang mereka berjumlah sekitar 80 orang lebih. Beliau telah mewakafkan semua waktunya, tenaganya, fikirannya demi mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian orang menyangka Abu Hurairah kehilangan akal dikarenakan beliau sangat kelaparan. Tidak jarang beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Ternyata pengalaman dari salafun as-salih rahimahumullah, lapar itu adalah kondisi yang lebih mudah bagi mereka untuk menyerap ilmu dibandingkan di saat mereka dalam keadaan kenyang. Di saat mereka dalam keadaan kenyang. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diperselisihkan nama beliau. Sebagian menyatakan Abdurrahman bin Sakhr, dan sebagian menyatakan bin Ghunum. Abdurrahman bin Ghunum. Dan disebutkan pula yang lainnya. Namun kebanyakan para ulama menyatakan bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari kabilah Daus. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal tahun 59 Hijriah. Makna mufradat dalam hadis ini, ar-ridha was-sukhtu, ridha dan murka, ini adalah dua sifat yang tentunya sebagaimana sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang lainnya, bahwa dia adalah sifat hakiki. Sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sifat itu tidak menyerupai dan tidak boleh dipermisalkan, diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Manusia juga mungkin ridha, senang, terkadang marah, terkadang murka. bisa saja sama dalam penamaan namun berbeda dalam sifat dan kaifiyahnya. Sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalimat al-ibadah yang diambil dari lafaz yarda lakum an ta'buduhu. Allah ridha bagi kalian untuk kalian beribadah kepadanya. Al-ibadah secara bahasa adalah al-khudu' wal-zul ma'al-mahabbah. Tunduk dan merendah yang disertai dengan rasa cinta. Yang disertai dengan rasa cinta. Oleh karena itu, barakallahu fikum al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang dua rukun ibadah yaitu dalam ungkapan beliau wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani au kutuban. Ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ghayatu hubbihi, ditunaikan dengan puncak kecintaan. Ibadah itu harus dilakukan disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Ghayatu hubbihi. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan sikap merendah dari si hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huma ruknani au kutubani. Keduanya adalah rukun atau dua rukun ibadah. Ghayatul mahabbah wa ghayatu at-tadallul. Dilakukan dengan puncak kecintaan dan puncak perendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh menyatakan wahiyah amrun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Definisi ini, definisi yang ma'ruf yang datang dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyah ketika mendefinisikan apa itu ibadah, maka beliau menyatakan bahwa ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup atau meliputi likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha, semua yang Allah cinta dan Allah ridai, minal aqwali wal a'mal, dari ucapan maupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, yang zahir maupun batin. Maka apapun itu, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, naam, perbuatan lahir ataupun perbuatan batin, amalan batin, amalan zahir, amalan batin, naam, seperti al-khawf wal-mahabba, naam, wal-raja, apa saja yang Allah ridha dan Allah cinta perkara itu, maka pastikan bahwa dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Oleh karena itu, Syekh menyatakan, فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, maka semua yang Allah perintahkan, أَمْرُ إِيْجَابٍ أَوْ إِسْتِحْبَابٍ, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun yang mustahab, yang sunnah-sunnah, فَهُوَ عِبَادَةٌ, maka itu adalah ibadah. Wasarfuhu li ghairihi syirkun, dan pemalingannya, ibadah itu jika dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia perbuatan syirik. Kemudian selanjutnya, makna asyirku yang diambil dari lafaz wala tusyriku bihi syai'an, makna dari asyirik adalah seseorang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam ibadah. Di mana seorang hamba memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah diberikan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah. Maka semua bentuk keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan, sekali lagi, semua hal, baik itu keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan yang telah pasti bahwa itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan, diperintahkan oleh syariat Allah dan Rasulnya, tatkala ditujukan kepada Allah, maka itu tauhid dan iman. Dan jika dipalingkan kepada selainnya, maka itu perbuatan syirik. Adapun kalimat al-i'tisam bihablillah yang diambil dari kata wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisamu bihablillah maknanya adalah at-tamassuk bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan. Berpegang teguh dengan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah, baik itu kitab Al-Qur'an maupun sunnah. Maka apapun yang dibawa Rasulullah, Al-Quran, demikian pula sunnah, kemudian seseorang berpegang teguh dengannya, maka itulah makna dari kalimat ini, al-i'tisam bihablillah, dengan tali Allah. Tali yang dimaksud adalah Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian qila wa qala, dari tiga hal yang Allah murkai, makna qila wa qala adalah al-khaut fil batil, pembicaraan atau membicarakan kebatilan, wa fima la ya'ni, dan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Adapun kasratus su'al, banyak bertanya, maknanya adalah al-iktsar min su'alin nas, banyak meminta-minta kepada manusia. Wa fardhi ma lam yaqa min al-masail wal masyakil, dan menetapkan apa yang belum terjadi dari berbagai macam persoalan dan problem. Sudah sibuk dibahas berandai-andai yang belum terjadi. Berikutnya idha'atul mal, maknanya adalah ihmaluhu wattafritu fihi, menyia-nyiakan, menyepelekan, wata'riduhu lidhaya', dan menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, makna global dari hadis ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di dalam hadis ini terdapat isyarat-isyarat nabawiyah yang sangat agung. Terdapat isyarat-isyarat nabawiyah yang sangat agung. Yang pertama adalah anjuran untuk bertauhid dengan tauhid yang murni. Dan menunaikan hak terbesar dan kewajiban yang paling besar di dalam Islam, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini hak Allah yang paling besar. Di mana barakallahu fikum, ibadatullahi wahdah, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dialah tujuan tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Karena alasan itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Karena alasan tauhid. Lebih khusus lagi, karena kita telah mempelajari tentang tiga pembagian tauhid, yang lebih khusus sebagaimana makna ibadah di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Karena penamaan lain dari tauhid al-uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Sebagaimana pula barakallahu fikum, karena alasan ini pula lah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana misi dakwah mereka dan tugas risalah mereka adalah agar menyerukan kepada umat manusia, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan tinggalkan peribadahan kepada tagut, kepada selain Allah. Sebagaimana pula Allah merinci pada ayat-ayat yang lain, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullah, dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan yang hak untuk kalian sembah selain Allah. Wa ila Thamud akhahum salihah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala merinci dengan menyebutkan nama rasulnya, kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka salih. Qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, dia menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak punya sesembahan yang berhak kalian sembah selain Allah. Persis ucapannya dengan Hud alaihi salam. Sebagaimana pula Allah menyatakan, wa ila madyana akhahum syu'aiba, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Persis sama. Kembali kepada dalil umum tadi, ketika Allah menyatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'budullah wajtanibut tagut. Sebagaimana barakallahu fikum, karena alasan tauhid ini pulalah, karena alasan ibadah yang murni itu pulalah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Sebagaimana karena alasan itu pulalah, Allah mensyariatkan al-jihad fi sabilillah. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka, kaum musyrikin, sampai tidak terjadi fitnah. Dan fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah fitnatus syirik, fitnah kesyirikan. Yang fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Bukan dalam makna fitnah menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia perbuat, itu namanya fitnah. Sehingga kemudian kalau ada yang memfitnah dia, maka dia menyatakan, hati-hati, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan itu maksudnya ya akhi. Yang dimaksud dengan fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan adalah fitnatu asyirik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقَاتِلُهُمْ perangi mereka semuanya. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً sampai tidak ada fitnah. Maka dia diperjelas oleh kalimat setelahnya, Allah menyatakan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama yakni peribadahan semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah misi dakwah para rasul yang paling agung dan paling besar. Mereka bersepakat di atas tauhid meskipun berbeda-beda dalam syariat. Dalam hukum, perintah, larangan terjadi perbedaan di dalam syariat para rasul. Mungkin dulu dilarang tapi di zaman umat Muhammad alaihi salatu wassalam dibolehkan. Sebagaimana zaman para anbiya dahulu ghanimah diharamkan. Kalau mereka mendapatkan ghanimah dalam peperangan, maka harta itu dikumpulkan. Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan api dan membakarnya. Tapi dalam syariat kita, ghanimah dihalalkan. Berbeda-beda dalam syariat. Tetapi dalam misi tauhid, mereka seluruhnya bersepakat. Min awwalir rusul ila akhirihim. Dari rasul pertama, Nuh alaihi salam, sampai rasul terakhir Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh menyatakan, hafizahullahu ta'ala, wal ibti'adu anis syirik fi ibadatihi, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang hamba mempersekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun dari makhluknya. Dia menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah di dalam doa, dalam istighatsah, dalam menyembelih, dalam bernadar, dalam raja, dalam khauf, dalam tawakal. Beliau Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyebutkan beberapa contoh ibadah yang tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah. Yang apabila dipalingkan maka itulah hakikat kesyirikan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah. Rasulullah menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka jangan memanggil-manggil nama siapapun. Ya Ali, ya Fatimah, ya Husain, ya Abdul Qadir, ya Badawi. Tidak boleh. Kainan mankana, siapapun dia. Sebagaimana sebagian mereka dalam ritual-ritualnya memanggil-manggil nama Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad, ya Rasulullah. Pertolonganmu, ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Dan tidak pula dengan para rasul yang Allah utus mereka. Sebagaimana tidak boleh pura beristighatsah. Datang ke kuburan fulani dan beristighatsah kepadanya. Ataupun istighatsah kepada orang yang hidup dalam perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula tidak boleh menyembelih, mempersembahkan sebuah sembelihan yang dalam proses sembelihan itu dan tujuan dia dalam rangka mengagungkan untuk siapa dia tujukan sembelihannya, serta disertai pula dengan sikap perendahan diri dari orang yang menyembelih tersebut. Maka ketika terpenuhi dua unsur tadi, ghayatut tadhallul wa ta'zim, ada puncak perendahan diri dan pengagungan terhadap yang ia tujukan sembelihannya kepadanya, berarti itu sudah memiliki makna ibadah. Yang berarti kalau ditujukan kepada Allah maka itu tauhid dan iman, dan ketika ditujukan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula tawakal, nadar, raja dan yang lainnya. Kenapa demikian kata Syekh? Li'anna hadhihi al-umura haqqun khasun lillah. Karena perkara-perkara ini merupakan hak yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak ridha dipersekutukan dengan seorang pun, baik itu malaikat yang dekat dan tidak pula nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan apa atau terhadap apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Alkitab maupun As-Sunnah, serta apa-apa yang terkandung dari pelajaran-pelajaran Rasul dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, dalam bidang muamalah. Maka tidak boleh serta tidak halal bagi seorang muslim pun, baik pribadi ataupun kelompok dan masyarakat-masyarakat muslim, tidak penguasa, tidak pula rakyat, untuk mereka keluar dari prinsip Islam, baik pokoknya maupun cabang-cabangnya. Tidak halal bagi siapapun. Bahkan yang wajib bagi seluruhnya adalah beriman dan berpegang teguh secara sempurna dengan semua yang datang dibawa oleh penutup para anbiya dan sayyidul mursalin, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula keharusan untuk berhukum terhadap apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sya'nin, dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Serta memurnikan ketaatan dan mutaba'ah, sikap pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam urusan kecil, lebih-lebih lagi dalam urusan besar, dalam perkara agama, harus menjadikan Rasulullah sebagai ikutan murni. Yang murni kita ikuti. Tidak ada apapun yang boleh kita ikuti apabila seluruhnya menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu organisasi, naam, komunitas, sebuah masyarakat, apapun, mazhab, tarekat, apa saja. Tidak halal bagi kita untuk mengikuti mereka apabila bertentangan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin, menjauhi dan meninggalkan semua perbuatan bid'ah dan ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat, sebagaimana pula tidak boleh bermaksiat kepada beliau. Maka dengan itulah, bukan dengan yang lainnya, dengan upaya kita berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Kitab was Sunnah, dan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan, dan memurnikan sikap pengikutan kita kepada beliau, dengan itulah, bukan dengan yang lainnya, akan naam bersatu kalimat kaum muslimin, dan akan tegak persatuan yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan. Karena semua orang bercita-cita, berharap, berandai-andai, berangan-angan. Ingin bersatu. Sebagaimana di antara bentuk andai-andai mereka, angan-angan mereka, demi terwujudnya persatuan, tidak boleh saling membantah, tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus merangkul, bukan memukul. Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, tapi itu semua angan-angan kosong. Khayalat. Hanya khayal-khayal saja. Bagaimana mungkin mengharapkan persatuan dalam kondisi yang satu dengan yang lain memiliki akidah yang berbeda, manhaj yang saling bertolak belakang. Berarti yang diharapkan darinya adalah persatuan ala tong sampah. Itu hakikatnya. Sampah apapun ditampung oleh satu tong tadi. Sampahnya Khawarij, Mu'tazila, Sufiya, Naam, dan segala macam tawaif al-munharifah, sekte-sekte menyimpang, semua masuk dalam tong tadi. Sebagaimana kaidah yang dibikin oleh Ikhwanul Muslimin yang mereka menyatakan ijtama'na fi mattafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita bersatu dalam hal yang kita sepakat dan kita saling memberi udzur, memberi maaf, saling memberikan toleran, bertoleransi satu dengan yang lain dalam hal yang kita berselisih. Dalam hal yang kita berselisih. Dan ini bukan ucapan kosong. Benar-benar mereka menerapkan kaidah tersebut. Maka lihatlah bagaimana upaya dari tokoh-tokoh pembesar mereka dan tokoh pendiri mereka, Hasan al-Banna, ketika menyatakan bahwa permusuhan kita dengan kaum Yahudi bukan karena urusan agama, tapi karena urusan teritorial. Nah, ini berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, taktafi bihadha. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.